صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin para jamaah Majlis Ar-Raudhah, di malam hari yang penuh barakah ini, alhamdulillah kita bisa kumpul kembali mengisi waktu-waktu kita untuk mencari ilmu. Saya yang bicara juga lagi cari ilmu, jenengan yang dengarkan juga lagi cari ilmu. Hidup ini sebetulnya mengisi ruangan-ruangan waktu. Karena manusia hidup itu waktu kan. Jadi kalau waktunya habis berarti hidupnya habis. Kalau hidupnya habis berarti waktunya habis. Sementara nanti yang dinilai di akhirat itu isi hidup. Jadi kalau hidupnya isinya bagus-bagus nilainya bagus. Kalau isinya jelek-jelek nilainya jelek. Berarti kalau kita pengen nanti hidup kita di akhirat bagus, artinya waktu-waktu kita di dunia detik demi detik harus digunakan untuk yang bagus-bagus. Alhamdulillah malam hari ini kok kita diizinkan Allah dikasih taufik, kekuatan dengan mudah melangkahkan kaki sampai ke tempat ini. Ya, sampai ke tempat ini. Dan saya beserta teman-teman diizinkan Allah dengan mudah menyiapkan tempat ini. Ya, di sini kami menyiapkan, kemudian jenengan juga datangi ngisi tempatnya. Artinya Allah menginginkan kepada kita semua untuk masuk surga insyaallah. Karena dalam sebuah hadis disebutkan may yuridillah bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa qala sallallahu alaihi wasallam, siapa yang oleh Allah diinginkan. Oleh Allah diinginkan. Jadi Allah pengin orang tersebut mendapatkan kebaikan. Siapa yang oleh Allah diinginkan mendapatkan kebaikan. Kebaikan artinya jannah, yaitu surga. Siapa yang diinginkan Allah untuk masuk surga, maka yufaqihu fiddin, Allah akan menjadikan dia betul-betul paham urusan agama. Nah, yang kita lakukan malam hari ini adalah kita sedang digiring oleh Allah, dikumpulkan oleh Allah agar semakin paham urusan agama. Berarti Allah pengin kita semua masuk ke dalam surga. Karena itu sekali lagi yuk kita dari hati ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Dan kita masih di bulan Maulid, bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Sebagaimana yang saya janjikan, selama bulan Maulid ini tafsir Al-Fatihahnya kita istirahatkan dulu 2 bulan, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, kita mengkaji tentang keistimewaan-keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah bukunya saya tulis awal Februari insyaallah terbit. Kalau jenengan nanya sudah ditulis belum, jawabannya belum. Mudah-mudahan malam hari ini mulai bisa nulis. Malam ini kita akan belajar beberapa hal tentang keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Di antaranya, Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah angop. Angop itu bahasa Jawa. Ya, bahasa Indonesianya menguap. Ya, karena enggak ada bahasa Indonesianya angop, makanya angop diwalik jadi menguap, gitu kan? Tidak pernah menguap. Nabi Muhammad SAW selama hidup di muka bumi, karena Rasul di dalam bumi, di alam kubur juga hidup. Selama Nabi SAW hidup di muka bumi, tidak pernah angop, tidak pernah menguap. Ini kembali menjelaskan Jumat yang lalu, di mana Allah menyatakan, kul, katakanlah wahai Nabi, innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Sesungguhnya aku adalah manusia seperti kalian, tetapi mendapatkan wahyu. Artinya baginda Muhammad SAW itu manusia, tapi tidak sama dengan manusia manapun. Artinya Kanjeng Nabi manusia, tapi bukan manusia biasa. Beliau manusia yang luar biasa. Sebelum saya lanjutkan, coba Mas Roni, sonnya jangan dirubah, triple-nya kurangi dikit, bass-nya ditambah dikit, volumenya kurangi dikit saja. Tes 1-2. Kebanyakan bass-nya. Bass-nya dikit aja, kurangi dikit. Tes 1-2. Triple-nya kurangi lagi. Tes 1-2. Cek dicoba. Volumenya kurangi dikit. Tes 1-2. Ya, ini belum enak, tapi mending dibanding yang tadi. Buat saya ya, insyaallah. Memang kalau ngaji itu suaranya harus enak, didengar harus enak. Karena kalau didengar nanti enggak enak, yang ngomong hatinya jadi enggak enak, yang dengar juga hatinya jadi enggak enak. Akhirnya timbang mumet pilih turu. Angop gitu ya. Ya angop dulu baru tidur. Ya kembali kita lanjutkan. Nabi Muhammad SAW itu manusia yang luar biasa, yang tidak sama dengan manusia manapun. Judulnya manusia mesti angop. Manusia itu pasti menguap. Bapak, saya mau nanya sama bapak, kira-kira sepanjang dari pagi sampai malam ini bapak-bapak sudah angop berapa kali? Bisa dihitung enggak? Enggak bisa dihitung. Kalau ibu-ibu sama juga enggak bisa dihitung. Berarti kalau ada manusia kok belas seumur hidup sama sekali tidak pernah angop, aneh atau enggak aneh? Seumur hidup tidak pernah menguap, aneh atau enggak aneh? Aneh kan? Aneh. Ini anehnya biasa atau aneh luar biasa? Anehnya luar biasa. Kemudian ada orang mengatakan Nabi itu sama dengan kamu manusia biasa gitu ya. Ada orang ngomong begitu. Sama dengan kamu, jadi enggak usah terlampau dipuji-puji, enggak usah terlampau dimuliakan. Sama manusianya. Kira-kira itu betul atau salah? Salah. Lawang kenyataannya enggak sama kok. Manusia itu menguap angop. Kanjeng Nabi tidak pernah angop, tidak pernah menguap. Dalilnya. Memang orang zaman sekarang itu semua minta dalil. Jadi kalau enggak dikasih dalil nanti repot. Kalau jenengan saya yakin enggak perlu dalil. Dikatakan oleh Akhrajul Bukhari fi Tarikh, dalam kitab tarikhnya Imam Bukhari itu punya buku banyak. Ada Sahih Bukhari, ada At-Tarikh, kitab tarikh karya Imam Bukhari. Wa Ibnu Abi Syaibah fil Musannaf, dalam kitab Musannaf karya Ibnu Abi Syaibah. Wa Ibnu Sa'ad, dan juga dari Ibnu Sa'ad, An Yazid bin Asam, dari Yazid bin Asam qal, beliau berkata, ma tata'aban Nabi SAW qat, Nabi Muhammad SAW tidak pernah sekalipun angop. Nabi SAW tidak pernah sekalipun menguap. Kemudian dalam juga riwayat akhraja Ibnu Abi Syaibah an Musallamah bin Abdul Malik bin Marwan qal, ma tata'aban Nabiun qat, Nabi Muhammad SAW tidak pernah angop. Jadi kalau ada manusia enggak pernah angop, itu berarti manusia yang tidak sama dengan manusia manapun. Dan siapa itu? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini satu. Jadi kalau ditanya ada PR gitu, manusia yang tidak pernah menguap siapa? Ya, jawabannya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagaimana pendengaran Nabi Muhammad sallam? Nabi punya telinga, saya punya telinga, bapak punya telinga, ibu punya telinga, kita semua punya telinga, kambing juga punya telinga. Kira-kira telinga kambing sama telinga jenengan sama enggak? Mirip. Mirip gitu kan? Mirip. Kadang-kadang telinga kambing itu lebih baik daripada telinga manusia. Kadang-kadang. Sebab kambing itu enggak mau dengar orang ngerasani. Tapi kalau manusia dengar orang ngerasani tambah nyedai. Tambah dekati. Yaitu kan bedanya telinga kambing dengan telinga manusia. Nah, telinga manusia, antara manusia yang satu dengan manusia yang lain aja secara fisik zahir beda. Ada orang itu diajak ngomong jarak 1 meter, "Mas, apa? Mas, apa?" 1 meter, suaranya keras, enggak dengar. Tidak ada, enggak dengar. Ada orang yang kita ngomong lirih, "Mas, jaraknya 20 meter gitu, dengar gitu." Karena pendengarannya luar biasa. Mbah Umar Syahid yang Jumat lalu bersama kita, Mbah Umar Tumbuh itu umurnya 107 tahun. Tapi pendengarannya masih tajam. Diajak ngomong tuh gak perlu diteriaki, "Mbah," gak perlu. Jarak segini kita ajak ngobrol, ngerti, denger gitu dengan jelas. Secara fisik, manusia yang satu dengan manusia yang lain itu pendengarannya berbeda. Lah kira-kira kalau pendengaran Nabi Muhammad SAW seperti apa? Ternyata Nabi itu tidak sama dengan manusia manapun. Kalau manusia yang didengar cuman suara-suara manusia, suara-suara binatang, suara-suara yang ada di alam yang zahir. Tapi kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau itu bisa mendengar suara yang jaraknya zahir nih ya, zahir. Jaraknya itu belasan kilometer bisa didengar oleh Nabi Muhammad sallallahu. Ya. Puluhan kilo atau ratusan kilo bisa didengar oleh Nabi Muhammad SAW. Coba saya mau nanya, kalau ada manusia bisa dengar jarak 20 kilo tanpa alat bantu, itu manusia biasa atau luar biasa? Ya, jenengan paling taunya Superman, Spiderman. Superman bisa dengar jarak jauh, Spiderman bisa dengar jarak jauh. Kenapa? Karena orang-orang barat itu di negaranya gak ada nabi. Gak ada nabi, gak ada rasul. Sejarahnya tuh ke atas, di negaranya gak ada nabi, gak ada rasul. Begitu lihat kok Timur Tengah banyak nabi, banyak rasul. Nah, untuk nyaingi Timur Tengah, maka orang barat buat tokoh Superman, Spiderman gitu kan. Untuk apa? Ya karena gak punya nabi, gak punya rasul. Yang bisa punya kelebihan-kelebihan itu hanyalah para nabi dan rasul atau pewaris mereka, beliau-beliau itu. Nabi Muhammad SAW pernah duduk bersama sahabat. Ini salah satu dalilnya. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, juga Ibnu Majah dan Abu Nuaim dari Abi Dzar, dari seorang sahabat yang namanya Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Inni ara ma la taraun wa asma'u ma la tasma'un." Kata Rasul, "Aku melihat apa yang tidak kalian lihat dan aku mendengar apa yang tidak kalian lihat." Saya mau nanya, ini Kanjeng Nabi pamer atau enggak pamer? Hah? Pamer yang baik, duduhno, ngasih tahu. Jadi kalau ada orang bilang Nabi nggak perlu dipuji-puji, lah, nyatanya Nabi aja menunjukkan dirinya sendiri kok. Ya, Nabi nggak perlu dipuji-puji, Nabi itu biasa. Loh, nyatanya Nabi nggak biasa. Nabi nyatanya memuji dirinya sendiri, menjelaskan kepada sahabat-sahabatnya, menjelaskan pada teman-temannya, "Inni ara ma la taraun." Sungguh. Kalau bahasa kita janjane tenan iki, tenan aku ora ngapusi, tenan. Nah, kalau ada orang ngomong tenan, tenan gitu ya. Kira-kira ini ngomongnya dengan bangga atau biasa? Kalau ada orang ngomong tenan lho, iki tenan lho, tenan gitu. Itu kira-kira bangga atau biasa? Bangga kan? Bangga. Kalau bahasa Indonesia, sungguh bener, sungguh beneran lho ini, sungguh beneran. Ini kira-kira omongan yang bangga atau biasa? Bangga kan? Bangga. Sungguh beneran aku melihat apa yang tidak kalian lihat, aku mendengar apa yang tidak kalian dengar. Rasulullah SAW selanjutnya mengatakan, atotis sama, langit itu berkreotan. Langit berkreotan. Langit ini bukan awan kolom nimbus, awan sibi itu bukan. Loh ya. Langit yang sangat tinggi, luas itu. Langit, terus kita naik-naik, ini kan belum ketemu langit. Masih. Terus ke atas itu kan. Langit itu berkreotan. Berkreotan maksudnya seperti apa? Kalau Anda tahu lantai yang terbuat dari bambu yang dianyam. Namanya apa itu? Kalau bahasa Jawa gedek. Lah ya bahasa Indonesianya apa? Hah? Apa itu? Ya yes, anyaman bambu kan ya? Bambu dianyam. Terus dibuat lantai. Dibuat lantai. Kalau diinjak suaranya apa? Krek, krek. Gitu kan? Nah, langit itu kata Rasul suaranya kreat, kreat, berkreatan. Langit berkreatan seperti itu. Bahasanya berkreatan apa ya? Bahasa Indonesianya berkreatan. Ada yang bisa ngasih usul buat saya? Karena ini didengarkan orang banyak, bukan cuma di Solo kan? Ada yang di Kalimantan, ada yang lagi di Hong Kong, ada yang di Jeddah, ada yang di Madinah, di Mekah, dengar juga. Sebagian nonton. Apa bahasa Indonesia berkreatan? Ya berkreatan ya. Ya gitu, berkreatan. Karena bahasa kita ini minim, enggak seperti bahasa Jawa. Kalau bahasa Jawa itu lebih kaya. Berkreatan. Kreot-kreot gitu. Nah, biasanya kalau ada lantai berkreatan, kreot-kreot gitu atau suaranya gimana suaranya? Coba dipraktikkan. Kretek-kretek gitu kan. Udah pokoknya begitu, entah kretek-kretek atau kreot-kreot suara begitu. Berarti di atasnya bebannya berat atau ringan? Berat. Kalau ringan kan enggak patek suaranya, enggak terlampau suaranya. Berarti bebannya berat. Nah, kalau langit sampai suaranya begitu, kira-kira di atasnya ada beban berat enggak? Ada beban berat. Makanya Rasul menyatakan langit itu berkreatan wa haqqalahu, dan pantas langit itu berkreatan. Ya, wa haqqalaha, dan pantas langit itu berkreatan. Kenapa? Anta ita, karena laisa fiha maudhi'u arba'i asabi. Di langit itu setiap jarak 4 jari. Kalau ada tempat 4 jari. 4 jari aja. Suatu tempat yang lebarnya cuma 4 jari. Di tempat itu pasti ada malaikatnya. Pasti ada malaikatnya. Wa malakun wadhi'u jabhatihi. Malaikat meletakkan dahinya sujud kepada Allah Ta'ala. Jadi setiap 4 jari ada malaikat sujud. Langit gedenya segitu berarti penuh dengan malaikat. Nah, langitnya kabut tanahan malaikat. Langitnya kabut tanahan malaikat. Nah, kalau langitnya ambrul, terus kira-kira bagaimana? Enak, malaikatnya turun ke sini semua. Yaitu kalau langitnya ambruk ya, malaikat turun. Nah, malaikat itu cuma mau turun di majlis ilmu, di majlis zikir. Nah, malaikat sujud semua. Sujud di langit itu. Yang mengherankan, Rasul bisa dengar suara kreotnya langit denger. Lah kita denger enggak? Blas. Ora krungu apa-apa. Kita enggak denger apa-apa. Tapi kalau langit yang kreotan jauh sekali, itu Nabi Muhammad SAW bisa mendengar suara kreot-kreotnya. Dari hadis ini banyak hikmah yang bisa dipetik. Di antaranya nomor satu hikmahnya, ternyata alam langit itu penuh malaikat yang ibadah. Alam langit itu penuh malaikat yang ibadah. Pertanyaannya, berarti Allah butuh ibadah jenengan atau tidak? Berarti Allah butuh ibadah kita enggak? Belas enggak butuh. Nah, kenapa? Lawang kita ini ibadah enggak seperti malaikat. Malaikat tuh suruh sujud, ya sujud. Kalau belum disuruh bangun, ya enggak mungkin bangun. Suruh sujud 1000 tahun, ya sujud 1000 tahun. Kita diajak sujud sama imam 2 menit udah sambat. Imam ngajak sujud 2 menit, kita ngeluh atau enggak ngeluh? Ngeluh, protes atau enggak protes? Protes. Itu selesai sholat ngomong sama takmir masjid, imamnya tolong dikasih peringatan itu. Sujudnya kelamaan. Kita diajak sujud sama Allah aja sambat, ngeluh gitu. Malaikat diajak sujud 1000 tahun ya nurut. Yang disuruh iktidal 1000 tahun, ya nurut iktidal. Lah Allah enggak butuh pada kita, udah turah-turah. Hamba-hamba Allah lain yang mengabdi kepada Allah. Entah itu jin, entah itu hewan-hewan, entah itu tetumbuhan. Luar biasa, semuanya ngabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hikmah yang pertama. Jadi jangan pernah menyombongkan diri dengan amal soleh. Sehebat-hebatnya saya, sehebat-hebatnya bapak, sehebat-hebatnya ibu, sehebat-hebatnya kita semua ibadah. Ya, enggak bisa ngalahkan hebatnya malaikat ibadah. Walaupun pahala nanti Allah sayang sama kita, ya kita dikasih pahala lebih malaikat, iya gitu. Tapi kalau kehebatan itu ya, mau ngalahkan satu malaikat enggak bisa. Terus mau ngalahkan semua malaikat, enggak bisa. Ya enggak bisa. Jadi ya ojo sombong. Ya jangan sombong. Justru semakin merendahkan diri. Ibadahku enggak ada artinya apa-apa dibandingkan ibadahnya para malaikat dan hamba Allah yang lain. Hikmah yang kedua. Ternyata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan cuma bisa mendengar, beliau juga bisa melihat malaikat. Karena beliau bisa mensifatkan sallallahu alaihi wasallam setiap 4 jari di situ ada malaikat sujud. Saya mau cerita dikit. Jangankan kok Nabi lihat malaikat. Sahabatnya Nabi yang lihat malaikat saja ada kok. Ya, karena ngikuti jejak Nabi maka dapat juga cipratannya. Ya, ikut juga dapat cipratannya. Kemudian Nabi bisa mendengar. Nabi bisa mendengar apa yang tidak kita dengar. Satu mulahadzah menariknya, sahabat-sahabat Nabi juga mengalami yang sama setelah kecipratan. Mukjizatnya Rasul nyiprat ke sahabat, jadinya karomah. Kena percikan-percikan mukjizatnya Rasul, sahabat mendapatkan karomah. Coba jenengan buka kitab Sahih Al-Bukhari, Sahih Bukhari. Di situ pernah seorang sahabat ngomong begini. Kunna nasma'u tasbihat ta'am wa huwa yu'kal. Kurang lebih seperti itu kalimatnya. Dulu kami di masa Rasul SAW, Rasul masih hidup, kami itu biasa kalau makan bersama, nasma tasbihat ta'am, kami bisa mendengarkan suara tasbihnya makanan yang sedang kami makan. Berarti telinganya sahabat hebat atau enggak hebat? Nah kalau telinganya sahabat aja seperti itu, lah kira-kira telinganya Kanjeng Nabi seperti apa? Ya. Terus mau dikatakan, oh Nabi sama dengan kalian, jadi enggak usah dipuji-puji, enggak usah dimulia-muliakan. Makanya gladrah, sangat ngawur kalau ada orang ngomong begitu, Nabi enggak usah dipuji-puji, Nabi enggak usah dimulia-muliakan. Ternyata telinga Nabi itu jauh berbeda dengan telinga manusia manapun. Kemudian suaranya Rasulullah SAW. Mohon maaf Mas Roni, soundnya tolong diperbaiki. Ya, soundnya dibuat yang seenak mungkin. Ini masih belum pas. Yang depan monitornya ditambah volumenya. Nabi Muhammad SAW itu ketika meninggal kurang lebih jumlah sahabat 124.000. Kurang lebih. Di Hajjatul Wada, waktu Hajjatul Wada itu sahabat Nabi ada 124.000. Mohon maaf, ini saya kalau duduk sama saya berdiri jenengan pilih mana? Oh, pantas ya tadi kok udah ingok-ingok semua ini, bingung saya. Lebok ngomong gitu loh, ngomong-ngomong gitu. Beb berdiri, saya berdiri. Saya tuh manut aja kok sama jenengan. Bismillah. Alhamdulillah gitu ya. Bagian kamera tolong kameranya diatur dulu. Ya, Mas Romi tadi di mana? Nyantai dulu ya. Biar dipaskan dulu kameranya. Ya. Siapa nih yang mau ngatur kamera di depan? Mas Romi atau siapa? Menghilang kemana nih orangnya nih? Salah satu coba Mas Edwin, kameranya diatur Mas Edwin. Edwin berubah pangkat nih jadi pengatur kamera. Tes 1-2. Cek dicoba. Tes 1-2. Ini lebih bagus. Tes 1-2. Mas Seto, kameranya Mas Seto. Manten anyar. Mas Seto. Mas Seto boleh meninggalkan ruangan audio video. Tolong kesini sebentar. Roni lagi yang keluar. Ini Mr. Gondrong keluar terus ini. Silahkan dibagi minumannya yang belum dapat. Saya belum dapat soalnya. Masih minggu depan. Sampai di mana tadi? Sampai kamera. Sampai di mana coba? Saya pengen nanya jenengan. Suaranya Nabi Muhammad SAW. Saya ini baru mic-nya enggak pas. Ya, mau ngomong orang segini banyak itu susah. Kalau enggak pakai mic, mungkin yang di pojok sana enggak dengar. Saya harus teriak-teriak baru dengar. Nabi itu punya sifat SAW. Lastu sahaban. Kama qala SAW. Nabi itu bukan tukang teriak-teriak. Jadi enggak pernah judulnya Kanjeng Nabi bengok seumur hidupnya, enggak pernah. Seumur hidupnya Nabi enggak pernah teriak. Enggak pernah. Enggak pernah itu. Nabi enggak pernah teriak. Tidak pernah teriak, tapi ceramah didengar 124 ribu orang, semuanya bisa dengar. Itu aneh enggak? Hah? Tanpa teriak suaranya bisa didengar 124 ribu orang. Saya pengen nih dapat percikan mukjizat Nabi yang satu ini. Saya pengen dapat percikannya. Jadi nanti kalau ceramah gak usah pakai sound system lagi, ngirit. Lebih enak gitu, gak capek gitu kan. Kalau dapat, karena belum dapat ya sudah, ya pakai sound system. Ini Allah karena ngerti ini, manusia akhir zaman itu banyak yang kurang karomahnya, maka dikasih sama Allah karomah judulnya sound system. Untuk bantu manusia biar mudah berdakwah. Nabi Muhammad SAW nih, saya sengaja bacakan kitab Khasaisul Kubro, ini ada kitabnya ya. Ini dikarang oleh Imam Jaluddin Asyuti. Khasaisul Kubro, yang ngarang ahli hadis tentang keistimewaan-keistimewaan yang luar biasa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dikatakan di sini di antaranya, ini contoh ya. Wa akhrajal Baihaqi wa Abu Nu'aim an Aisyah ta anna Nabi sallallahu alaihi wasallam jalasa yaumal Jum'ah 'alal mimbar faqala linnas. Pernah suatu ketika di hari Jumat, Rasul duduk di mimbar. Hari Jumat, Rasul duduk di mimbar. Kemudian Rasul berkata, "Ijlisu." Rasul berkata, "Duduklah kalian semua. Duduklah kalian semua." Fasami'a Abdullah bin Rawahah wa huwa fi Bani Ghanam. Saat itu ada sahabat yang namanya Abdullah bin Rawahah. Masih di desanya, nama desanya itu di suku Ghanam. Suku Ghanam. Jadi suku kambing. Mungkin satu desa itu banyak yang angon kambing, bukan satu desa seperti kambing, bukan loh ya. Suku Ghanam. Jadi terkenal kambingnya seperti Boyolali terkenal sapinya gitu kan. Ada lagi mungkin yang terkenal telurnya Brebes gitu kan. Telur asin itu ya. Brebes itu. Nah, ini Bani Ghanam. Nah, Abdullah bin Rawahah yang ada di Bani Ghanam tadi jalan mau menuju masjid, jalan. Tapi dengar suara Nabi, "Ijlisu." Ternyata suara Nabi itu didengar oleh Abdullah bin Rawahah yang masih di desanya. Maka beliau langsung duduk, enggak ke masjid. Duduk. Kenapa? Takut. Kalau udah Rasul bilang duduk, lungguh, ya lungguh gitu. Karena perintah Rasul itu wajib ditaati. Ya coba bayangkan, misal ngomongnya di Solo, yang di Jogja bisa dengar. Lihat terus bagaimana itu kekuatan suaranya. Ada manusia biasa seperti itu. Cuman di film Superman, itu pun Superman harus bengok kan? Baru didengar suaranya. Rasul enggak bengok, "Ijlisu." Duduklah kalian semua. Maka suara Rasul didengar sampai keluar dari kota Madinah. Didengar sampai keluar dari kota Madinah. Ini menunjukkan kalau Kanjeng Nabi itu bukan manusia biasa. Tapi bila manusia yang sangat-sangat luar biasa. Kemudian dikatakan di sini juga akhraja Ibn Sa'ad wa Abu Nu'aim. Dari Sayyidina Abdurrahman bin Mu'adz At-Taimi. Qala. Khotobana Rasulullah SAW di Mina. Waktu itu Rasulullah SAW menyampaikan khutbahnya untuk kami semua di Mina. Fafatahat asma'ana. Telinga kami itu dibuka. Ya, bisa mendengarkan suara khutbahnya Rasulullah SAW. Padahal waktu itu kami sedang berada di rumah kami masing-masing. Rasul di Mina. Rasul di Mina. Sahabat yang di Mina, di Madinah bisa dengar. Yang di Mekah juga bisa dengar. Di rumah masing-masing bisa dengar suara khutbahnya Nabi di Mina. Nah itu kira-kira suaranya Nabi itu kerasnya seperti apa? Bu, berarti Nabi biasa atau luar biasa? Luar biasa. Mohon maaf, yang begini pernah dijelaskan kepada jenengan? Blas gitu kan? Gak disampaikan ya, gak diajarkan gitu. Biar apa gitu, kalau yang begini gak disampaikan, terus bagaimana kita bisa sayang sama Nabi? Bagaimana kita bisa bangga punya Nabi? Bagaimana kita tidak mengagungkan Nabi kita? Kalau kita mau mengagungkan Nabi kita, ya kita harus kenal. Tak kenal maka tak sayang. Kalau kita kenal, kita semakin sayang. Oh, Nabi saya itu luar biasa. Kan lebih baik anak kita ceritain ini daripada ditontonkan Superman. Superman itu luar biasa. Nah, akhirnya nyoba-nyoba dari lantai 3 mencolot. Na'udzubillah min dzalik. Tapi kenalkan Rasulullah SAW. Nabi itu jalan loh nak, jalan di muka bumi. Gak mabur, jalan. Tapi Nabi itu waktu mi'raj naik buruk. Nabi gak terbang, naik buruk. Naik kendaraan. Kendaraannya dinaikin Nabi, kecepatannya melebihi kecepatan cahaya. Sehingga Rasul cuma dalam 1 detik, atau gak nyampe mungkin, itu udah kembali ke dunia. Padahal itu keliling alam semesta. Nah, Nabi kamu, Nabi saya, Nabi kita semua nak, luar biasa loh nak. Kalau bicara itu pelan, tapi bisa dengar semuanya. Semuanya bisa dengar. Nabi kamu itu nak, kalau hidup dulu tidak pernah angop, tidak pernah menguap. Enggak seperti bapakmu ini nak. Dikit-dikit angop, dikit-dikit menguap. Makanya kamu jangan seperti bapak, kamu usaha seperti Nabi. Jangan menguap. Pertanyaan. Kembali bab menguap tadi ini. Mumpung ingat, tadi agak lupa. Memang kalau lihat semua begini, ilhamnya lain. Duduk, lihatnya meja. Ya, tapi kalau berdiri, bisa lihat semua. Kenapa Nabi kok gak pernah menguap? Pertanyaan. Ora tau turu? Enggak. Bukan itu jawabannya. Ya logis sedikit gitu kan. Menguap tanda ngantuk, berarti karena kalau gak pernah menguap berarti tidak pernah kan? Ngantuk, gak pernah ngantuk berarti tidak pernah tidur. Lah nyatanya Nabi ya tidur badannya, tapi gak tidur hatinya. Nah, terus kenapa Nabi kok gak menguap? Sepele. Hah? Setan takut. Hampir. Mendekati, ini jawaban yang paling mendekati. Dalam riwayat disebutkan, seseorang yang menguap, itu setan masuk ke dalam tubuhnya. Jadi orang angop, saya mau nyontohkan angop, nanti setan masuk ke tubuh saya kan repot. Orang kalau angop, menguap, itu setan masuk ke dalam tubuhnya. Makanya kalau ada orang mau angop, kan disuruh apa? Tutup mulut. Ditutup begini, dengan niat apa ini? Niat, ojo nganti setannya melebu. Jangan sampai setannya masuk. Sembari disuruh, astaghfirullah, istighfar. Karena setan tidak mungkin masuk, kecuali kalau ada dosa. Karena dosa kita banyak, maka setannya mudah masuk. Lah Nabi itu kan gak ada setan di tubuhnya. Nabi gak ada dosanya. Maka setan pun gak bisa masuk. Karena itu Nabi gak pernah menguap. Itu tinjauan secara apa ini? Ruhani, secara ghaibiyah. Kalau tinjauan secara kesehatan, nanti tanya sama dokter. Di sini ada dokter enggak nih? Kenapa manusia menguap? Ya katanya kok manusia menguap, kata dokter loh ya. Nanti coba search di Google, otaknya itu kekurangan oksigen. Betul? Otaknya kekurangan oksigen. Karena kekurangan oksigen, otak memerintahkan tubuh untuk menguap. Ngambil oksigen, biar otak tidak sampai kekurangan oksigen. Lah otak yang sering kekurangan oksigen, itu otaknya enggak beres. Lama-lama nanti akhirnya STRUK. Apa itu? stroke. Jadi kalau sering angop, tanda-tanda nanti bakal kena unda-unda. Bukan begitu, naudzubillah min dzalik. Artinya otaknya kurang sehat karena sering kurang oksigen. Lah Kanjeng Nabi itu manusia yang sempurna. Manusia yang paling sempurna. Jadi enggak ada judulnya otak Nabi telat oksigennya, enggak ada. Enggak ada judulnya seperti itu. Makanya Rasul enggak pernah menguap. Jadi secara fisik kesehatan Nabi sangat prima, luar biasa. Secara ghaibiyah, setan tidak bisa masuk ke dalam tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena Nabi suci dan terlindungi. Nah, itu loh sangat besar bedanya Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan seluruh ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Gitu kok masih bilang Rasul adalah manusia biasa seperti kalian. Enggak usah dipuji-puji. Na'udzubillah min dzalik kalau ada orang ngomong seperti itu. Mohon maaf, ini saya ulang-ulangi ya kalimat begitu ya. Biar jenengan itu akhirnya mantep dan tidak mikir begitu lagi. Jadi pikirannya cuma Rasulullah manusia luar biasa. Ini tema saya bulan Maulid tahun ini, pengen memasukkan kalimat itu ke dalam hati setiap muslim di seluruh dunia, khususnya di Indonesia, khususnya di Solo Raya. Jadi tema Rasulullah manusia yang luar biasa. Jadi kan tema. Nah, nanti pulang dari sini Bapak Ibu, kalau lagi duduk sama anaknya, kalau anaknya gak ikut kan, diceritakan, didongengi gitu, diceritakan. Anaknya mau tidur, ayo tak dongengi Kanjeng Nabi ya, saya ceritain Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW itu, beliau gak pernah angop loh, gak pernah menguapkan, luar biasa toh. Anak akan cinta sama Rasulullah SAW. Dan itu bagian dari kita iman pada Rasulullah. Kalau kita udah syahadat Rasul, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kita punya kewajiban mengajarkan kepada anak-anak kita bagaimana kebesaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Ya, itu tadi sekilas. Kalau Rasul suaranya tidak sama dengan manusia yang lain, suara Rasul bisa nyampe kemana-mana. Kemudian keringatnya Rasulullah SAW, kemarin udah kita bahas sedikit ya, bahas sedikit. Saya mau bahas keringat ini agak panjang, riwayatnya banyak. Nanti kalau di buku lebih lengkap lagi. Ini cuma cuplikan, cuplikan. Bagaimana keringatnya Nabi Muhammad SAW? Kalau kemarin saya cuma bentuknya cerita, ada yang protes, dongeng-dongeng nggak ada hadisnya, nggak ada dalilnya, gitu kan? Situ podowe sama dongeng-dongeng nggak ada manfaatnya. Mosok dongengin Kanjeng Nabi enggak nyebutkan hadisnya dibilang dongeng enggak ada manfaatnya karena auzubillah min dzalik. Ya sebetulnya semua itu ada hadisnya. Cuman kadang kita enggak bukakan, bukan karena enggak tahu, ya, bukan karena enggak bisa. Karena untuk efisiensi audiennya, pendengarnya, yang mau kita ajak ngomong siapa? Kalau kita bicara di pesantren, ngomong sama santri ini loh, hadisnya ini, riwayatnya ini dan seterusnya. Tapi kalau di pengajian umum kan masyarakat pengennya itu yang gampang saja. Wes hadisnya karepmu enggak usah disebutkan, sing penting intine apa gitu kan. Ya intinya apa? Tapi yang enggak ada salahnya saya bacakan sekedar cuplikan-cuplikan ya, biar kita semakin mantep. Dikatakan di sini oleh Sayyidina Anas bin Malik. Ini hadis riwayat Muslim, akhraja Muslim. Sahih. Ya, akhraja Muslim. Yang riwayatkan siapa? Anasin. Anas bin Malik itu pembantunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik jadi pembantu Rasul sejak umur 10 tahun. Sejak umur 10 tahun. Nah, apakah melamar pekerjaan jadi pembantu Rasul? Enggak. Dihadiahkan oleh ibunya. Jadi ibunya Anas itu ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, sahabat-sahabat datang ada yang ngasih hadiah ini, ada yang ngasih hadiah itu. Karena Rasul berangkat enggak bawa apa? Enggak bawa apa-apa. Nah saat itulah ibunya Anas bin Malik datang menghadap Rasulullah SAW, Ummu Sulaim, bawa anak kecil umur 10 tahun. Kemudian berkata, ya Rasulullah, orang-orang Madinah ini datang menghadap engkau bawa hadiah ini, hadiah itu. Saya enggak punya apa-apa. Saya enggak bisa beri hadiah apa-apa. Saya cuma punya anak laki namanya Anas. Anak ini saya hadiahkan untukmu, wahai Rasulullah, biar melayani dirimu. Kira-kira ibu-ibu sanggup menghadiahkan anaknya? Sanggup, bling soalnya. Mau ada langsung sanggup. Kenapa? Orang anaknya nakal, anaknya menjengkelkan, anaknya buat mangkel hati, ya kan? Akhirnya, wah mumpung ini cocok ini. Hadiahkan kiai saja, itu bukan menghadiahkan, gawe mumet kiai. Gitu. Itu namanya niat membuat pusing kiai, pasrah tugas. Itu kan banyak itu. Nyerahkan anaknya di pesantren karena udah apa namanya? Enggak kuat ngadepi anaknya, enggak sanggup ngurusi anaknya. Udah serahkan kiai sehingga akhirnya berubah tuh pesantren jadi penampungan anak-anak yang luar biasa. Maka tugas kiai akhir zaman ini beratnya luar biasa ini. Nah, beda dengan sahabat, anak yang mau dikasihkan ini anak yang soleh, anak yang baik, anak yang hebat, anak yang menyenangkan orang tuanya. Jangan punya anak menyenangkan, lucu, ganteng, pinter, soleh. Pisah sebentar kira-kira berat atau ringan? Berat. Nah, terus yang begitu jenengan mau dihadiahkan orang sanggup enggak? Enggak sanggup kan? Nah, ini ibunya Anas bin Malik bawa anaknya dihadiahkan pada Rasulullah SAW. Kanjeng Nabi, ini anak saya, tolong diterima. Lalu Anas bin Malik yo seneng. Yes. Saya tinggal di rumahnya Rasulullah, bangga. Jadi pisah dengan ibunya itu ya berat tapi ya ringan gitu ya. Kenapa? Karena gantinya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umur 10 tahun. Sejak tinggal di rumah Rasul sampai Rasul meninggal dunia, kata Anas bin Malik, Rasul tidak pernah marah kepada saya. Ya kalau ngomong begini kita malu pada diri sendiri ya. Ini kira-kira kita sebagai majikan itu kalau sama karyawan sama pembantunya satu hari marahnya berapa kali? Banyak kali. Rasulullah belas nggak pernah marah. Pernah suatu ketika Anas bin Malik disuruh sama Nabi, Anas tolong kamu ini, disuruh gitu ya suatu kepentingan. Ditunggu kok nggak balik-balik. Akhirnya Rasulullah khawatir, ini anak ini kenapa nih di jalan gitu kan? Maka Rasul pun mencari Anas bin Malik. Ketemu di pasar. Ternyata di pasar Anas bin Malik radhiyallahu anhu asyik lihat anak-anak kecil yang lagi main-main. Sehingga lupa sama tugasnya. Lihat kalau sekarang mungkin lihat orang main sepak bola atau apa gitu kan. Lihat kok gitu, asyik gitu. Maka Rasul dari belakang itu megang bahunya Anas. Dipegang gitu, Anasnya noleh. Ya, noleh. Rasul gak ngomong apa-apa. Gak marah-marah. Anas mengatakan, ya Rasulullah, saya jalan sekarang gitu ya. Jalan. Gak marah sama sekali. Kadang itu istrinya Rasulullah SAW ngomong sama Anas, ayo cepet-cepet tuh disuruh Nabi, ayo cepet. Rasul pun mengatakan, jangan-jangan disuruh cepet-cepet, udah terserah dia. Terserah dia. Coba seperti itu Rasul SAW terhadap pembantu rumah tangganya. Seperti itu. Nah Anas bin Malik punya ibu namanya Ummu Sulaim. Rasulullah SAW itu suka kalau istirahat ke rumahnya ibunya Anas bin Malik ini. Ya, dikatakan di sini, dakhala alaina Rasulullah SAW faqala indana fa'arika waja'at ummi biqarurah. Dakhala alaina, suatu ketika Rasulullah SAW mampir ke rumah kami, faqal di sini bukan berkata ya, makanya kita kalau menerjemahkan bahasa Arab itu harus pas. Faqala itu mangqala artinya berkata, tapi faqala di sini bukan berkata. Faqala di sini artinya qailullah. Maka Rasul tidur sesaat. Nah, orang kalau bahasa Arabnya enggak pas gitu, modalnya cuman modal kamus jadinya kacau balau gitu ya. Masa ini faqala diterjemahkan maka Rasul berkata, padahal artinya Rasul tidur sesaat. Tidur sesaat sebelum azan zuhur itu. Qailullah itu sunnah. Jadi misal azan zuhur jam 12, kita jam 11 tidur sebentar, 5, 10, 15 menit. Itu akan menghasilkan energi yang luar biasa. Itu ada keberkahan tersendiri dan secara medis memang bagus sekali. Kemudian fa'ariqa. Ketika itu Rasulullah berkeringat. Dikatakan Rasulullah itu seorang pria yang sering mengeluarkan keringat. Keringat itu Rasulullah. Ada kan bapak-bapak itu Bu, bapak-bapak yang mudah berkeringat ada kan? Ada yang kepalanya mudah berkeringat. Jadi keringatnya cuma di kepala itu. Ada kan seperti itu? Ada yang tubuhnya mudah berkeringat. Rasulullah SAW mudah berkeringat tubuhnya. Maka ketika tidur berkeringat, ibunya Anas bin Malik datang membawa botol ja'at biqarurah. Kemudian fajalasat tasallatil irq, ibunya Anas bin Malik ini duduk di dekatnya Rasulullah, kemudian keringat tadi dikumpulkan dimasukkan ke dalam botol. Nah, ini kan model baru ya. Ngumpulkan keringatnya manusia. Sudah pernah terjadi di dalam kehidupan kita di kota Solo dan sekitarnya? Ibu-ibu mau ngumpulkan keringatnya suaminya? Mau bu, coba praktek kumpulkan keringat suami dimasukkan botol, siap mencium aromanya? Enggak ada yang sih siap. Atau bapak-bapak karena begitu cinta sama istrinya, siap pak ngumpulkan keringat istri dimasukkan di botol? Enggak ada yang siap kan? Lah ini ibunya Anas bin Malik mengumpulkan keringatnya Rasulullah SAW. Fastaiqadha Nabi SAW faqala. Maka Rasul bangun. Ya memang ya kaget ya. Lagi tidur, tahu-tahu ada yang kalau kita keroan pakai uang logam begitu kan, dikerok gitu. Ini keringatnya pelan lembut dikumpulkan, kan tetap terasa. Maka Rasul bangun. Ketika bangun, Nabi Muhammad SAW berkata, faqala ya Ummu Sulaim, ma hadzal ladzi tasna'in? Wahai Ummu Sulaim, kamu ini lagi ngapain? Kamu lagi ngapain? Maka dijawab oleh Ummu Sulaim, hadza irqun naj'aluhu li tibina wa huwa athyabu tib. Maaf ya Rasulullah, keringat jenengan, keringat Anda saya kumpulkan, saya campur dengan parfum saya jadikan parfum, dan keringat Anda ini parfum yang paling harum dari semua parfum yang ada. Kemarin sudah saya terangkan ya. Mungkin ada yang nanya, itu dalilnya mana? Masuk ada orang kok ngumpulkan keringatnya Nabi Muhammad SAW. Ini nunjukkan keringatnya Nabi enggak sama dengan keringat manusia manapun. Di sini juga disebutkan banyak riwayat, Rasulullah SAW kalau jalan di kota Madinah, tempat yang dilalui Rasul itu mudah dikenali sahabat. Kenapa? Karena begitu Rasul lewat situ, 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam, tempat yang bekas dilalui Rasul, itu aromanya wanginya luar biasa. Sehingga sahabat kalau mau nyari Rasulullah gampang. Bagaimana? Tinggal dilacak, aromanya kepegang. Kepegang, aromanya harum ya, kepegang aromanya. Lah kalau jangan ngelacak saya mungkin juga gampang. Tapi bukan harumnya, kecutnya mungkin gitu kan. Kalau mau ngelacak kita ini mungkin aroma kecutnya, tapi kalau sahabat melacak Rasulullah SAW dengan aroma harum, harumnya, harum. Nah, karena kita tuh enggak bisa membuat ruangan itu harum dengan langkah kita, makanya kita tuh disunahkan di Rasulullah SAW. Rasul itu kalau tatayyibatil majalis wal mahafil, kalau Rasul ada di satu tempat, tempat itu jadi harum. Maka kita disunahkan niru mengharumkan tempat, maka dikasih Pak. Kasih. Ya. Lagi. Ya. Melek tuh. Nah, ini kasih seperti ini. Ini harum, tapi ini beda loh dengan punyanya dukun-dukun mumet lain. Aromanya mumet. Itu berapa harganya, Edwin? Itu satu gitu. Itu saya beli itu satu botol apa, satu kaleng kecil itu ya, satu tempat kecil itu 100.000 itu adanya itu. Nah, ini aromanya harum. Ruangan ini kita harumkan, harumkan. Jadi biar orang yang masuk itu jadi ayem hatinya. Oh, ada aroma harum. Itu meniru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul kalau duduk di satu tempat harum tempatnya. Maka kita dianjurkan ya ayo tempat yang kita duduki jadikan harum. Lah gandeng keringat kita enggak harum, badan kita enggak harum, ya kita butuh bantuan parfum. Maka dikasih wangian seperti ini. Kadang ada orang yang lihat begini, wah, ini musyrik ini. Lu aneh tuh ya. Uang pengen wangi kok jadi musyrik itu kan aneh kan ya. Ini wangi maksudnya untuk mengundang malaikat dan mengundang hamba-hamba Allah yang soleh. Yang nomor satu yang jelas mencontoh Nabi. Dengan mencontoh Nabi kan dapat manfaat. Malaikat datang. Terus apalagi hamba-hamba Allah yang soleh datang. Apalagi jin-jin yang baik datang. Nah, buat apa datang Habib? Ya biar ikut pengajian. Kan ganjarannya semakin banyak. Kalau jin yang ngaji semakin banyak, ganjaran jenengan juga semakin banyak. Ganjaran saya juga semakin banyak. Jangan dikira seperti manggil. Jin-jin yang elek gak mau datang karena aroma begini, gak mau. Nah, anehnya sekarang ini, ada pengajian-pengajian majlis-majlis bukan diwangikan, tapi dikotori dengan rokok. Jangan tersinggung. Saya memang niat nyinggung Anda semua. Lawang buat pengajian di kampungnya, kok tambah ngedum rokok. Memang gak haram, memang tidak haram. Tapi yang dicontoh siapa? Mau mencontoh siapa? Kita tuh mau nyontoh Nabi. Jadi kalau buat pengajian, rokok ditaruh di luar. Jangan dibawa masuk majelis. biar aroma majlis tidak ada aroma rokok. Alhamdulillah di majlis Ar-Raudhah ini, walaupun tidak saya tulisi dilarang merokok, terima kasih Anda tidak merokok, ya nggak ditulis begitu kan? Tapi alhamdulillah di dalam sini tidak ada yang merokok. Bahkan kalau mau merokok keluar ke jalan dulu tuh ya, ya keluar ke jalan. Berarti sudah ada hasilnya ini, ada hasilnya. Udah ngerti, yang hadir majlis ngerti. Oh memang rokok ini bukan tempatnya di pengajian. Saya tuh heran memang itu. Pernah saya ngisi ceramah, justru saya begitu duduk langsung dikasih tiga pak. Beb, Marlboro, udang garam apa jarum ini? Yang mana? Ada semua nih. Padahal saya tidak merokok, saya enggak ngerokok, tapi yang saya heran kok mosok ustaz kiai ya Habib bukannya dikasih Habib ini loh parfum. Enggak begitu, tapi disodorinya rokok ini. Disodori rokok. Ini yang mau dicontoh siapa? Saya enggak bicara halal haram. Kita mau nyontoh siapa? Kalau kita mau nyontoh Nabi, ya jadikan ruangan itu harum. Pengajian itu harum. Tubuh kita itu harum. Bu, boleh nanya Bu? Ibu kalau pas dekat suami, suami aromanya harum. Artinya tenteram enggak Bu? Tenteram. Bapak dekat sama istri, istri aromanya harum. Artinya tenteram enggak? Tenteram. Tapi jangan dekat sama istri orang lain yang aromanya harum. Haram. Haram. Makanya ibu-ibu kan kalau pakai parfum enggak boleh yang terlampau harum. Minimal harumnya dicium diri sendiri sama yang jaraknya 1 cm, 2 cm. Maksudnya yang jarak dekat saja. Ya. Jangan yang jarak jauh. Sehingga kalau ada pria jalan itu enggak bisa mencium aromanya ibu-ibu yang harum. Tapi kalau suami di samping langsung tercium aroma harumnya. Paham ya? Nah, untuk mengharumkan ruangan itu macam-macam. Kayu gaharu, adik saya ini pernah bisnis kayu gaharu, memasarkan kayu gaharu ya. Kayu gaharu itu kayu yang kalau dibakar aromanya harum. Dan yang terkenal itu gaharu Kalimantan. Ya, sama Irian. Jadi di Irian Jaya sama di Kalimantan tuh kayu gaharunya bagus-bagus. Saya nanya, yang termahal yang pernah diketahui harganya berapa sekarang ini? 1 kilo, saya enggak 1 kilo, 1 on, saya lupa ya. Coba nanti biar dikonfirmasi. 1 kilo atau 1 on ya? Saya lupa ya. 1 miliar. Coba bayangkan. Sekilo mungkin ya. 1 kilo, 1 miliar. Kayu. 1 kilo, 1 miliar. Lah kenapa ada orang mau beli? Ternyata ya dibeli. Lah kenapa? Sebab kalau dibakar aromanya harumnya luar. Biasa hatinya tentrem. Nyawa itu niru Kanjeng Nabi. Lah harumnya kayu garu yang 1 miliar itu tidak ada apa-apanya dengan harumnya Nabi Muhammad SAW. Mungkin orang yang beli itu pengen bayangkan ya, apa Kanjeng Nabi wangi wangi ini kayak gini ya, maka dibakar gitu kan. Apa mirip-mirip gini ya wanginya Rasulullah ya. Gak mirip belas, jauh lebih harum. Ada orang yang pernah mimpi Rasulullah SAW mencium tangannya, itu di hidungnya aroma harum 3 hari gak hilang. Dia mencium harumnya Rasulullah 3 hari itu tidak hilang. Ada yang seperti itu, harum. Nah, kayu gaharu itu. Kalau dibakar, aromanya harum. Nah, yang sedang-sedang itu harga 1 kilo 40 juta, 1 kilo 50 juta, 1 kilo 100 juta. Nah, itu sudah harumnya kalau buat kita udah asik deh. Pol. Nah, ada lagi yang mau membuat ruangan harum dengan cara yang alami. Gak pakai bakar-bakar. Ini namanya majmaroh. Pedupaan ya, tempat ukup. Kalau kita bilang ada yang dari keramik, ada yang dari kayu. Kata Rasul nanti sasaran di surga itu dikasih beginian, dikasih pedupaan, dikasih. Padahal di surga itu kan judulnya api itu di neraka ya. Tapi Rasul menyatakan nanti di surga ada ini tempat untuk bakar ukup tuh ada itu. Ini menunjukkan bahwasannya surga itu sangat harum dan mengharumkan diri di surga yang harum itu masih gitu loh. Walaupun surganya harum, kitanya harum, diri masih diharumkan. Nah, ada yang pingin harumnya itu enggak pakai bakar-bakar, makanya pakai sedep malam. Ditaruh kembang sedep malam nih. Kita kalau ngaji suka lihat ada sedep malam di sini, kenapa? Biar aromanya harum. Karena sedep malam ini aromanya kalau malam harum. Ditaruh di kamar jadi harum. Nah, ada lagi yang beli bokor kuningan. Tahu bokor kuningan ya? Bokor kuningan ini kan produk Pulau Jawa tempo dulu ya. Nah, bentuknya bulat, ya, terbuat dari kuningan. Kemudian diisi air. Biasanya bokor kuningan diisi air, terus dicemplungnya apa itu? Mawar, melati, ya kan? Dikasih mawar, dikasih melati. Terus ditaruh, sehingga aromanya jadi harum. Lah orang yang gak ngerti, wah dukun nih. Lihat ada bokor kuningan, dikasih apa namanya? Mawar, melati, aromanya sedap, enak. Kemudian dibilang itu dukun. Padahal orang ini sedang mengamalkan sunnah Nabi. Nabi itu suka wangi-wangi. Ya semua itu sunnah Nabi. Jangan dikatakan ini dukun, musyrik dan lain sebagainya. Biar kita ngerti. Sekaligus saya jelaskan ya. Walaupun ini memang bukan temanya ke situ. Temanya ke Rasulullahnya. Cuman saya pengen ngambil hikmahnya. Biar kita jadi orang yang gak gampang-gampang nuduh orang musyrik dan lain sebagainya. Nah akhir zaman, orang-orang yang mengerti kehebatan aroma, aroma wangi itu ternyata punya pengaruh yang luar biasa terhadap kesehatan. Jenengan kalau pengen sehat, usahakan tubuh itu harum, ruangan di mana jenengan tidur, duduk, kerja, harum. Itu punya pengaruh yang sangat luar biasa untuk kesehatan. Imam Syafi'i, jauh-jauh hari, Imam Syafi'i dari zaman dahulu kala sudah ngomong. Lebih dari 1000 tahun yang lalu itu Imam Syafi'i sudah mengatakan, man tabari huzada akluh. Siapa yang aromanya harum, maka akalnya itu akan semakin hebat. Siapa yang aromanya harum, maka akalnya akan semakin hebat. Lah Kanjeng Nabi SAW itu sumbernya keharuman. Beliau yang mengeluarkan parfum dari tubuhnya. Gak pakai nyemprot sudah wangi, bahkan menyebarkan wangi. Ada enggak manusia yang menyebarkan aroma harum dari tubuhnya? Lah ada kan? Gak pakai disemprotkan, gak pakai dibakar. Kayu harum mesti dibakar, parfum mesti disemprotkan. Ini enggak seperti itu. Ibarat pohon ini, apa namanya bunga ini, sedap malam ini, dia mengeluarkan aroma harum. Tapi ini kan bunga. Kalau bunga mengeluarkan aroma harum wajar. Wah, wajar. Cuman bunga ada expirednya. Ini 5 hari lagi ya aromanya udah enggak harum. Rasul SAW mengeluarkan aroma harum tanpa expired. Terus wangi terus. Sehingga ketika Rasul SAW meninggal dunia, ketika beliau wafat, beliau terbaring, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang waktu itu agak terlambat datang karena ketika Rasul wafat, Sayyidina Abu Bakar lagi di luar kota Madinah. Begitu datang, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mencium kening Nabi Muhammad SAW, mencium kening Rasulullah, kemudian mengatakan, "Tibta hayyan wa mayyitan." Di depan jenazah Rasul, Sayyidina Abu Bakar muji Rasulullah, "Tibta hayyan wa mayyitan." Sungguh hai Nabi, engkau itu waktu hidup harum dan setelah engkau wafat engkau juga harum. Dipuji itu. Nah, kalau kita mau seger, enak, ya jadikan ruangan kita, tubuh kita ini harum. Kekuatan akal kita akan nambah. Akhir zaman ini orang-orang pinter. Makanya dijadikan sarana bisnis. Bisnis judulnya cuma diganti. Bukan menyan, bukan ukup. Tapi diganti aroma terapi. Begitu diganti aroma terapi jadi temennya orang kaya. Model begini katanya temennya dukun. Jane yo podo. Wah, ini sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aroma terapi. Maka dijual sekarang model-model yang begini ini, tapi mungkin dari keramik kecil gitu kan. Nanti ada minyak tetesnya, dibakar di bawahnya, atasnya dikasih minyak wangi parfum. Nanti terus parfumnya naik jadi harum, aroma terapi. Ya itu sebetulnya kan menyan, cuman judulnya diganti. Begitu yang ngomong itu artis, yang ngomong itu pebisnis, maka langsung orang di rumah pasang aromaterapi dipasang di hotel-hotel berbintang, bahkan bathtubnya itu tempat mandinya, ya, bak mandinya diisi air, dikasih mawar, dikasih melati, jegur di situ, tidak dikatakan mandi kembang. Coba kalau jenengan di rumah ambil ember besar, diisi air, mawar melati, kemudian jenengan mandi disiram pakai air mawar melati, orang mengatakan musyrik ini. Musyrik ini mesti golek aneh-aneh ini. Padahal dia lagi menikmati aroma air kembang yang wangi. Walaupun air kembang ini kan sudah berubah namanya jadi air kembang. Jadi hukumnya tidak mensucikan, tidak bisa digunakan bersuci, menghilangkan najis tidak bisa. Buat wudhu tidak, tidak bisa karena airnya sudah baru berubah. Tapi boleh untuk mewangikan tubuh, ya. Ini bagian dari sunnah. Masa jenengan mau beli parfum 3 galon terus digrojokkan ke wajah semua gitu kan? Tidak. Nah, biasanya di Pulau Jawa ini mbak-mbak kalau mau jadi manten mandi ke kembang. Buat siapa? Buat calon suami nanti malam kalau ketemu suami biar aromanya harum. Itu sunnah mengharumkan diri untuk suami. Cuman yang harus diwaspadai, mandi kembang jangan sampai kembenan di muka umum ditonton uang sak jagat. Nah, itu dosanya kan di situ tuh masalah. Gitu, apalagi di syuting ditonton orang banyak. Ya cukup sendiri atau sama ibunya, ya kan? Pakai yang boleh aurat terbukanya sampai di mana, lainnya ditutup. Kembenan tadi itu boleh sudah nutup aurat kalau sesama wanita enggak ada yang lain. Udah disiram aromanya harum. Lah ini aromaterapi. Nah, sayang sekali sekarang banyak muslimin muslimat beli aromaterapi bukan niat ngikuti Kanjeng Nabi, akhirnya enggak dapat pahala. Cuma dapat wangi, tapi enggak dapat pahala. Utamakan niatnya ikuti sunnah Nabi. Begitu kita ngikuti sunnah Nabi, maka kita dapat pahala. Cukup jelas? Apa yang jelas? Lo. Ini kalau yang muda-muda diingat cuma satu, mandi kembang itu. Mandi kembang itu jangan diartikan negatif ya, jangan. Karena saya pernah ketemu orang yang dianggap dukun. Pernah. Saya nanya, ini kok ada bokor kuningan dikasih mawar, melati, buat apa ini? Sunnah Nabi. Ini sunnah Nabi. Makanya kita harus pinter-pinter gitu ya. Jangan jadi orang yang mudah dibodohin orang dikit-dikit mengatakan bid'ah, musyrik, khurafat dan lain sebagainya. Ulama kita sudah menyusun semuanya sesuai dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Sudah jam 10 kurang seperempat. Lah iya, mau saya enggak mau melanjutkan tapi jamnya ini loh. Ya udah lanjutkan dulu boleh ya? Dikit aja enggak usah banyak. Wa akhraj ad-Darimi an Ibrahim an-Nakhai qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'rafu bil-lail bi rihit thayyib. Dikatakan di sini dulu para sahabat itu bisa ngerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di malam hari posisinya di mana dari aroma harumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nih, jadi kalau malam tuh sedep malam ya. Bunga sedep malam tuh kalau malam harum. Ternyata Rasul walaupun di rumahnya kalau malam itu tubuhnya mengeluarkan aroma yang harum sehingga sahabat itu bisa mencium aromanya dari rumah masing-masing. Berarti enggak perlu parfum lagi ya. Itu memang betul. Rasul kalau ada di Madinah, maka seluruh Madinah itu jadi harum. Di sini ada satu hikmah. Makanya ulama mengatakan Nabi Muhammad SAW tidak mungkin hadir, tidak mungkin hadir di suatu majlis yang di situ ada aroma rokok. Paham. Makanya ada kalimat yang bawa rokok harap di sadis jenengan. Maksudnya bawa rokok harap dimatikan gitu kan ya. Rokoknya harap dimatikan, jangan ngerokok di majelis. Karena kalau di majelis ada aroma rokok, Rasul tidak mau masuk majelis tersebut. Kenapa? Bertentangan dengan sifat beliau. Beliau itu harum, sedangkan rokok itu aromanya merusak. Bisa dipahami? Kan banyak orang ngomong, masa Nabi gak mau datang? Kita kan solawatan, kita kan cinta sama Rasulullah. Cinta-cinta, tapi syarat dan ketentuan berlaku. Tetap berlaku syarat dan ketentuan. Ini sudah sampai di sini dulu, insyaallah Jumat depan saya sambung ya. Ya, nyambung. Nanti ada pengumuman. Jangan pisah dari radio dulu, jangan pisah dari YouTube dulu ya, dari websitenya Rodo dulu. Saya mau ngasih cerita saya duduk-duduk sama Mbah Umar selesai pengajian. Jenengan kan Jumat lalu selesai pengajian langsung pulang. Iya enak, terus bubuk kan? Iya enak. Saya gak begitu, duduk dulu saya sama Mbah Umar. Alhamdulillah duduk sama Mbah Umar ini nikmatnya luar biasa. Gak lama kok duduk sama Mbah Umar. Kira-kira jam 1 kurang seperempat beliau baru pulang. Jadi jam 10 itu sampai jam 1 kurang seperempat, Mbah Umar ceramah di sini sama saya, ngobrol. Ngobrol panjang lebar, ngalor ngidul ngetan ngulon, semuanya ilmu. Nah, saya ini kan anak muda yang suka ngorek-ngorek ilmunya ulama. Jadi ya rodok ngeyel gitu kan, nanya macam-macam. Mbah Umar kok ditanya tuh jawab. Yang menarik, ketika saya nanya wirid doa itu, beliau ngeluarkan majmu' syarif dari kantongnya. Terus dibuka. Jadi dibuka. Saya heran umur 107 tahun, majmu' syarif yang kecil itu kok ya ketokan cetho welo-welo, enggak pakai kacamata. Lan jenengan baru umur sekian tahun. Udah lanjutkan sendiri udah. Sing orang nganggo kacamata ya nyawange ngene-ngene gitu kan. Mbak Umar gini ya sama gitu. Ya, karena memang hidupnya luar biasa, masya Allah, la quwata illa billah. Kemudian ngobrol-ngobrol, beliau ngasih semangat ke saya itu, ngasih semangat. Saya kan bilang sama beliau, Mbah, tulung dongakan, didoakan pangestunipun, Mbah. Insya Allah niku tanggal gangsal welas kedah nyicil gangsal 100 juta. Ya, dereng wonten artonipun. Mbah Umar nyantai jawabannya. Awak mukilak gawe wadah. Ki wadah dinggo dakwah. Sing yakin. Biasanya saya tuh ngajarin jenengan yakin toh ya. Mbah Umar ini ngomong sama saya, sing yakin, ojo was-was gitu kan. Ojo was-was gitu. Sing penting ki syarat rukune dipenuhi. Lah napa Mbah syarat rukune? Takwa. Ojo maksiat, lakokno taat. Lah iki sing angel ini kan. Ojo maksiat, lakokno taat. Wis yakin, beres-beres gitu ya, Mbah Umar. Saya kan sedikit makso ya, makso beliau itu. Maksudnya saya tak nuntut beliau saja gitu loh ya. Yang saya mau nyantai-nyantai enggak usah pakai kakean apa namanya? Abot kan. Jadi saya pancing terus. Kemudian beliau mengatakan begini, bil makna ya. Orang zaman sekarang ini banyak yang mengamalkan amalan, tapi mandek di tengah jalan. Mandek di tengah jalan. Lah alasan mandeknya itu biasanya hasilnya tidak seperti yang diinginkan. Contoh, pengen hutang lunas, diajari Habib Novel, baca Munjiat 1000 kali, gitu kan? Wes tak waca beping 5000, utangku tambah akeh. Ayo ada ndak itu yang gitu? Saya dibaca 5000 kali tapi utangnya nambah banyak, Beb, gitu kan? Baca Yasin 40 kali hajatmu kabul. Saya udah baca 40 kali kok enggak kabul-kabul, gitu kan? Kok enggak hasil hasil mandek, akhirnya mandek. Kalau saya kembangkan dikit begini. Datang ke seorang habib atau kiai. Habib, kiai, ustaz minta amalan. Saya ini toko saya kok sepi sejak buka sampai hari ini. Saya udah pasang iklan di mana-mana tetap sepi. Minta amalan biar toko saya itu berkah dan laris. Dikasih sama kiainya, dikasih sama habibnya, dikasih sama ustaznya, amalkan. Dijalankan 2 bulan, ternyata enggak hasil. Maka komentar pada temannya, habibe ora mandi. Habibnya enggak jos. Ya, enggak oke. 2 bulan saya amalkan ternyata enggak ada hasilnya. Ganti ke habib yang lain, ganti ke ustadz yang lain, ganti ke kiai yang lain. Dikasih amalan, dijalankan 5 bulan sama hasilnya nol gitu kan. Laki-laki ngomong sama orang, habibnya enggak mandi, kiainya enggak mandi gitu kan. Padahal yang diajarkan habib kiai ini adalah amalan-amalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Assalam. Terakhir akhirnya mutung. Wes mah aku amal-amal neh. Wes ora gelem ngene, ora gelem ngono. Nyatane ya ora ana hasile. Mbah Umar ngomong, hasil itu ada 2. Ana hasil sing penak, ana hasil sing ra penak. Dadi ra penak ki ya hasil, penak ki ya hasil. Sebab wong urip ki mung wernane loro, siji penak, siji ora penak. Lah pas hasil urung penak, ya terusno. Hasil belum enak tuh lanjutkan. Lanjutkan. Kenapa? Ongko ki siji nganti songo. Siji, loro, telu, papat, limo, enam, pitu, wolu, songo. Lah awakmu lagi tekan ongko telu kok wis mandek. Ojo mandek nih ongko telu. Jangan berhenti di angka 3. Angka itu ada. Mohon maaf tadi saya lupa buat yang di Kalimantan gak ngerti bahasa Indonesia. Bahasa Jawa kan. Angka itu 1 sampai 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu angka. Lah kamu baru sampai angka 3 kok udah berhenti? Jangan. Lanjutkan sampai angka 9. Lah mujahadahnya begitu. Cara amal itu begitu, jangan berhenti, terus dikejar sampai tercapai apa yang diinginkan. Kalau sudah tercapai, ya istiqomahkan. Ya tercapai, istiqomahkan. Ini Mbak Umar. Banyak tuh sampai setengah satu. Kalau saya terangkan semua, yang jenengan juga sampai setengah satu. Ini kan cuma ringkasannya saja. Jenengan tuh saya kasih begini, mestinya bayarnya mahal loh. Saya tuh duduk sampai jam setengah satu malam kok itu ya. Tapi penaknya jenengan begitu, duduk nyantai, dapat apa itu? Susu dapat, air putih juga dapat. Betul enggak itu? Ya, roti juga dapat kecuali yang enggak dapat. Ya, roti juga dapat. Kadang ya makan juga dapat. Benar kan? Setelah itu ilmu dikasih ringkasan-ringkasan ilmunya orang-orang soleh. Tinggal duduknya nyantai. Itu kan baiknya Allah kepada jenengan semua, baiknya Allah kepada kita. Lah kalau kita begini enggak syukur, enggak alhamdulillah, yo kebangetan. Alhamdulillah, saya bersyukur juga. Coba kalau saya disuruh ngelakoni kayak Mbah Umar tuh, 107 tahun dulu saya ngelakoninya gitu. 107 tahun ngelakoni baru keluar mutiara-mutiara seperti itu. Itu kan berkat ngelakoni 107 tahun. Mbah Umar tuh baca Majmu' Syarif, Yasin dan lain sebagainya sejak angon wedhus. Mbah, jenengan ngamalkan Majmu' Syarif niki Yasin, terus doa-doa di sini dan lain sebagainya. Ada ukasah dan lain sebagainya di Majmu' Syarif itu sejak kapan? Yo kae ket angon wedhus. Baca wirid sejak kecil, sejak umur mungkin 8-9 tahun sampai umur 107 tahun istiqomah. Nah, kalau kita ini kira-kira sudah istiqomah berapa tahun? Blas. Seminggu istiqomah, dua minggu hilang, gitu kan? Ya, seminggu istiqomah lagi, tiga minggu hilang. Tiga minggu istiqomah, lima bulan hilang. Mbah Umar rendah istiqomah terus ajek sampai umur 107 tahun. Ya hasil, hasilnya luar biasa. Hidupnya itu berkah, matanya sehat, pendengarannya juga oke. Jenengan nanti kalau Mbah Umar kesini lagi, jenengan perhatikan ada satu keajaiban dan keanehan. Mbah Umar itu kan umurnya 107 tahun ya. Sesuai dengan data yang kita memang buktikan seperti itu. Kulit beliau tuh tangan keriput, wajah juga keriput. Tapi coba lihat kulit kakinya. Telapak kakinya, punggung kakinya coba dilihat. Mulus, halus, aneh. Kenapa? Telapak kaki ini diajak jalan kaki 40 tahun tanpa sandal sampai hari ini untuk dakwah. Jadi kakinya tuh telapak kakinya kelihatan mulus, sehatnya luar biasa. Telapak kakinya. Nah, coba jenengan enggak pakai sandal 5 hari, kira-kira kakinya seperti apa itu? Kakinya seperti apa itu Mbah Umar tuh? Bagus kakinya. Nah, ini ringkasan ya yang disampaikan Mbah Umar. Nah, insyaallah Jumat depan kan saatnya Maulid Akbar Majelis Ar-Raudhah. Jumat terakhir di bulan Maulid. Saya minta jenengan hadir insyaallah. Setiap orang usahakan bawa teman sebanyak mungkin, entah manusia, jin, demit, setan, monggo kerso. Wae bawa teman sebanyak banyaknya ya. Kemudian bukan cuma bawa, mulai malam hari ini yang punya handphone itu di handphone kan ada kontak personnya, ada nomor-nomor teman-temannya kan, di SMS itu. Ayo Jumat depan bareng sama saya, mau enggak hadir Maulid di Majelis Ar-Raudhah, ayo cari teman, disampaikan. Terus enggak usah saya minta dilanggar musola, suro, pengajian masing-masing, pertemuan RT, PKK, arisan, tolong diumumkan. Ya, ini yang dengar di radio ya, tolong diumumkan. Jumat depan, Jumat tanggal 16 Januari jamnya 8 malam dimulai datangnya, usahakan ba'dal isya biar bisa dapat tempat yang enak ya. Jam 8 malam dimulai, insyaallah jam 10 lewat dikit selesai. Insyaallah jam 10 lewat dikit selesai. Kita niatkan untuk hormat sama Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Untuk bapak-bapak khusus himbuan dari saya, niatkan dari rumah betul-betul pengen muliakan Kanjeng Nabi. Jadi mulai besok pagi cari parfum yang aromanya wangi. Ya, jangan parfum aroma mumet. Jadi kalau dipakai itu akhirnya menyebabkan yang mencium jadi pusing. Kalau enggak ada parfum, pakai sabun saja, sabun mandi itu yang aromanya harum, yang enak. Berangkat mandi seger wangi, rokok ditinggal di rumah masing-masing. Coba beberapa jam saja keluar tanpa bawa rokok, kira-kira bisa atau tidak? mikir toh. Ya kuat enggak barokok enggak apa-apa toh, pulang tinggal mampir di warung rokok kan bisa. Berangkatnya enggak usah bawa rokok. Itu himbauan dari saya. Saya pengin ngajarkan sesuatu yang memang rada aneh ini ya. Rada aneh tapi baik, ngelatih diri kita mujahadah. Misal nanti kita bisa sampai khusus hari Jumat aku tidak akan merokok. Wah, ajib ini gerakan tanpa rokok hari Jumat. Kan kalau car free day sudah ada toh. Nah, kalau rokok free day coba dibuat di rumah masing-masing gitu. Biar aroma rumah itu harum, tubuh kita harum sehingga sehat dan segar. Berangkat dari rumah usahakan seperti itu. Niati hormat Kanjeng Nabi. Kalau kita betul-betul niat hormat Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya insyaallah nanti Kanjeng Nabi rawuh. Lah kalau Kanjeng Nabi rawuh yang untung siapa? Siapa yang untung kira-kira? Ya kita ini semuanya beruntung. Lah kalau mau manggil presiden aja kita siapkan, dicet, dikasih jalannya dibersihkan dan sebagainya. Mau manggil presiden, jangankan presiden, gubernur aja kita rapikan luar biasa. Nah kalau kita pengen ngundang Kanjeng Nabi, maksudnya enggak kita rapikan? Ya dirapikan. Tempat ini insya Allah akan saya rapikan semaksimal mungkin, sebisa saya dalam waktu satu minggu bedah raudhah. Dalam waktu satu minggu bedah raudhah. Kondisi yang seperti ini, satu minggu mau saya obrak-abrik sebaik mungkin. Ya, biar nanti dilihat itu enak. Seperti apa, Beb? Jumat depan coba dilihat. Perubahan apa yang terjadi di tempat ini? Yang jelas baik insya Allah ya. Yang jelas jenengan nanti datang itu dari depan sudah aroma harum. Harum sekali. Mas Edwin tuh nanti enggak boleh duduk, muter. Terus pokoknya dia muter. Masa kalah sama pendereknya Kebo Kiai Slamet. Betul enggak? Pendereknya Kebo Kiai Slamet itu kebunnya jalan, pendereknya juga jalan bawa menyan gitu kan? Disuruh menyan gitu. Nah, nanti Jumat depan saya mau buat tempat ukup ini yang rodok budi gitu ya. Kayak angklo gitu. Nanti Edwin ini, Abah Edwin ini yang muter bawa angklonya tadi itu. Biar ini satu tempat ini harum sehingga orang tuh baru mau berhenti di sana udah kecium wangi gitu ya. Sudah wangi. Harapan saya apa? Pengen Kanjeng Nabi rawuh. Ya, kita pengen Rasulullah datang. Rasulullah datang kan nikmatnya luar biasa. Ngomongin gini aja terharu enggak jenengan nih? Dengar saya ngomong gini ada rasa haru enggak itu? Ada kan? Ada rasa haru. Kita pengen Rasulullah hadir. Kalau Kanjeng Nabi hadir, ya insyaallah senangnya kita luar biasa. Sedikit permintaan boleh, pakaian bebas. Jenengan mau pakai pakaian apapun, Bu, boleh, bebas. Tapi saya punya sedikit permintaan. Kalau di rumah punya, kalau enggak punya enggak usah ya. Nah, kalau di rumah jenengan punya kopiah warna putih depan dibawa. Punya peci warna hitam Jumat depan dibawa. Punya peci warna kuning Jumat depan dibawa. Usahakan nanti Jumat depan kita pakai sunnah Nabi, yaitu kepala diberi penutup. Pakai helm, monggo kerso, dicopot apa di sana. Loh, helm juga kopiah kok nutup kepala gitu kan. Tapi jangan dimasuk majelis, monggo dicopot di sana ya. Mungkin ada mikir, helman gimana Beb gitu, makanya saya spontan ngomong begitu. Ya, pakai kopiah, apapun warnanya monggo kerso, tapi usahakan pakai kopiah, khusus Jumat depan. Biar apa? Biar itu loh, niat hormat Kanjeng Nabi Muhammad SAW, niat seperti itu. Ini memang adab, kita noto rosonya majlis. Majlis ini ditoto rosonya seperti apa. Cukup jelas? Jangan khawatir, insya Allah semua dapat makan. Ya, walaupun cuma sepuluh. Ya, berkah insya Allah ya. Insya Allah semua dapat makan. Yang jelas menunya insya Allah tidak gudangan. Khusus maulid ya. Ini yang bagian masak kaget. Hah? Untuk gudangan terus apa gitu ya? Bingung ini menunya apa nih? Habib Novel mau buat menu apa? Rahasia. Ya, menunya rahasia. Nanti Jumat depan silakan dirasakan. Yang jelas bukan gudangan, bukan pecel. Ya, soto juga tidak gitu ya. Enggak soto, kakek duduh nanti ya. Duduh tok rene rasane kan repot. Nanti pokoknya makannya enak, sedep, insyaallah berkah. Siap hadir kira-kira Jumat depan? Siap, siap ngajak orang? Siap, minimal target saya, minimal itu insya Allah tempat ini penuh sampai ke depan, sampai ke jalan-jalan, minimal 20 ribu orang harus bisa kumpul di sini. Karena kita niat hormat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan main-main, ini niat sungguhan. Masing-masing saya minta untuk jadi sales. Ya, sales apa? Sales majelis. ngajak orang datang ke sini. Siap ngajak teman-temannya? Udah pokoknya ponakan, anak, dulur, IP, gandeng semuanya diajak. Kalau satu orang ngajak adiknya, ngajak kakaknya, ngajak bapaknya, ngajak ibunya, berarti satu orang bisa ngajak 5. Itu Mas Joko dari Medan kok. Itu ngajak ibunya, bapaknya, ngajak adiknya, udah berapa? 4. Terus ngajak teman-temannya, udah berapa? Udah 2. Ngajak 50 orang bisa tuh beliau tuh. Sak kampung dijak 100 orang berarti. Misalnya nih kan, contoh begitu ya. Terus gimana, Beb? Ya yang punya duit korban dikit. Sewakan angkot kan murah gitu kan? Sewakan angkot nih, yuk saya sewakan angkot. Buat siapa? Hormat Kanjeng Nabi. Bukan hormat saya, bukan hormat majelis ini. Hormat Kanjeng Nabi, kita niati. Sambil jenengan pasang hajat. Ya Allah, saya mau berangkatkan orang-orang ini hadir maulidnya Kanjeng Nabi. Supaya saya juga diberangkatkan sampai ke rumahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Pasang niat begitu. Nah kalau gak diniati nanti hasilnya cuma ganjaran toh. Ya pasang nih niat. Saya mau berangkatkan orang-orang ini untuk menghadiri maulidnya Kanjeng Nabi. Tolong ya Allah berangkatkan saya juga ke rumahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Siap? Udah ya. Ini udah jam 10. Nah, ini ada sedikit pengumuman. Boleh sekarang saya duduk? Boleh saya minum? Kok enggak dari tadi? Jenengan tuh kalau minum enggak ingat saya. Saya tuh kalau mau minum ingat jenengan. Itulah beda di antara kita. Monggo diunjuk. Ah, saya tahu sudah habis, makanya saya bilang monggo diunjuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jadi untuk semua yang membantu Majelis Ar-Raudhah sampai malam hari ini, ya semoga dapat balasan yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kita doakan dengan apapun hartanya, pikirannya, apapun lah, dengan tenaganya, dengan ide-idenya, ya mudah-mudahan dapat balasan yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Pengumuman. Hadirilah pengajian akbar peringatan Maulid Nabi bersama Habib Novel bin Muhammad Ali Drus hari Kamis 15 Januari jam 19.30 Ba'dal Isya, Masjid Al Hasanah, Mandungan Jongke Karanganyar. Ya, Mandungan Jongke Karanganyar. Kemudian hadirlah pengajian akbar dalam rangka Maulid Akbar Masjid Ar-Raudhah hari Jumat tanggal 16 Januari. Waktu 19.30 tepatnya Ba'dal Isya, mulai Maulid jam 8 malam, berakhir insyaallah jam 10, tempat Mabes Ar-Raudhah, Markas Besar Masjid Ilmu dan Zikir Ar-Raudhah, Jalan Dewutan nomor 112 RT1 RW16 Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta, Hadiningrat, Jawa Tengah, Indonesia, Bumi Nusantara. Cukup jelas? Hadirlah pengajian akbar dalam rangka Maulid Nabi Muhammad SAW besok pada hari Minggu. Ya. Ini warga Sragen, saya harap pada ngumpul semua kalau yang dengar ini ya. Warga Sragen ya. Hari Minggu 18 Januari. Jadi setelah Maulid di sini hari Jumat, Sabtu, Minggunya ya. Minggu 18 Januari. Waktunya jam 8 pagi. Jam 8 pagi. Tempat Pondok Pesantren Syekh Ahmad At-Tijani, Ngampunan RT20 Kebun Romo, Ngerampal, Sragen. Pembicara insyaallah Habib Novel bin Muhammad Ali Drus dari Solo. Sebab kalau yang dari Jakarta lain tuh. Ya, dari Solo. Ya, namanya sama Novel, tapi kalau Novel yang satu ini Al-Aidrus. Ya, Habib Novel bin Muhammad Ali Drus dari Solo. Kemudian permohonan doa dari semua yang menitipkan doanya kepada saya atau yang nulis doa diserahkan di majelis ini. Semoga yang sakit diberi kesembuhan dan kesehatan selama-lamanya. Khususnya untuk suami dari bibi saya, Am Soleh, semoga diberi kesehatan dan kesembuhan dari segala macam penyakitnya. Kemudian yang sedang mendapat musibah, semoga segera diangkat musibahnya, diberi kesabaran, kenikmatan, kekuatan, dan kemudian oleh Allah Ta'ala diberi keberkahan yang berlimpah-limpah. Dan semoga yang terlilit hutang belum bisa melunasi hutang-hutangnya, semoga oleh Allah diberi rezeki yang melimpah ruah sehingga bisa melunaskan hutang-hutangnya. yang punya hajat apapun itu yang diridhai Allah, semoga terwujud segera. Ma'lutuful afiyah wassahalah wal jamalah war ridha wal inayah. Dan khususnya semoga pembangunan Masjid Ar-Raudhah ini segera diselesaikan dengan cepat, dengan baik, dengan selamat, tanpa hutang, semua lunas, rezeki berlimpah, tanpa susah payah, datang dari segala arah, membawa berkah ila yaumil kiamah, masuk surga enggak pakai dihitung, tidak bawa kepada neraka. Dan semoga kita semua panjang umur, sehat walafiat, tentrem hati, bahagia zahiran batinan, kaya zahiran batinan, sehat selama-lamanya, dan husnul khatimah di akhir usia. Ala hadziniyah wa ala manawahibun ali wa ila hadratin nabiy sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, usahakan Jumat depan hadir, karena saya mau, insya Allah saya mau ngasih hadiah buat semua yang hadir. Insya Allah. Hadiahnya apa? Belum tahu. Saya baru niat ngasih hadiah, tapi hadiahnya wujudnya apa? Baru saya carikan yang paling pas ya. Mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.